يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dalam pembahasan tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemarin kita sudah sampai ayat yang keempat dari surah Al-Mumtahanah. Dan belum selesai pembacaan tafsirnya, yaitu firman Allah Ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik mengenai kisahnya Nabi Ibrahim dan yang bersamanya, yang beriman bersamanya. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, ketika mereka berkata kepada kaumnya, إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada, dan telah jelas di antara kita dan di antara kalian ada permusuhan dan kebencian dalam agama selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Illa qawla Ibrahim li abihi, kecuali yang bukan toladan yang baik adalah perkataan Ibrahim bagi ayahnya, ya, ketika mendoakan istighfar bagi ayahnya yang kafir. La astaghfiranna lak, sungguh benar-benar aku akan memintakan ampun pada Allah bagimu. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak memiliki apapun bagimu dari Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya atasmulah kami bertawakal, hanya kepadamulah kami kembali. Wa ilaikal masir, hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. Sekarang kita masuk pada qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya yang kafir, ini bukan toladan yang baik. La astaghfiranna lak, ay lakum fi Ibrahim wa qaumi uswatun hasanah, tata'assawna biha illa fi istighfari Ibrahim li abihi. Bagi kalian, pada diri Nabi Ibrahim dan kaumnya itu suri tauladan yang baik. Tata'assawna biha, yang kalian bisa berpegang teguh dengan suri tauladan tersebut. Kecuali pada perkara doanya Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Fa innahu innama kana an maw'idhatin wa'adaha iyyahu. Dan sesungguhnya itu adalah maw'idhah. Itu adalah perkataan dari Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim tersebut sedang merayu, membujuk ayahnya supaya mau masuk Islam. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Tapi ketika sudah jelas bahwasanya ayahnya itu adalah musuh Allah karena mati dalam keadaan kafir, tabarra'a minhu, maka beliau pun berlepas diri dari ayahnya yang kafir tadi. Wa dzalika anna ba'dhal mu'minina kanu yad'una li abaihim, yaitu kisahnya sebagian orang-orang yang beriman pada zaman Rasul biasa berdoa memintakan ampun bagi ayah-ayah mereka yang jelas mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Alladzi matu ala syirki, yang jelas-jelas mereka sudah mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Wa yastaghfiruna lahum, dan sebagian orang yang beriman saat itu memintakan ampun kepada Allah bagi mereka. wa yaqulun, mereka berhujjah, inna Ibrahim kana yastaghfiru li abih, bahwasanya Ibrahim pun memintakan ampun bagi ayahnya. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 114. Jadi ketika sebagian orang beriman mendengarkan surat Al-Mumtahanah ayat keempat, sebagian orang yang beriman dari kalangan sahabat berdoa kepada Allah, dan ini manusiawi ya, seorang anak pasti sayang sama orang tua, orang tua sayang sama anak, manusiawi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batas. Silakan berdoa bagi ayah-ayah kalian, moyang-moyang kalian, asalkan mereka yang beriman. Tapi kalau sudah beda keyakinan, beda agama antara mukmin dan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 114, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang nabi, tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan syirik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat yang paling dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahim, yaitu jelas-jelas mati di atas kekufurannya, jelas-jelas mati di atas ya kesyirikannya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu, dan tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya kecuali itu adalah rayuan dari Nabi Ibrahim untuk membujuk ayahnya supaya masuk Islam. Falamma tabayyana lahu, maka ketika sudah jelas bagi Nabi Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahwasanya ayahnya adalah musuhnya Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah benar-benar orang yang sangat lembut, sangat santun, sangat sangat hikmah. Karena untuk menepis anggapan Nabi Ibrahim tidak sabar dalam mendakwai ayahnya, Nabi Ibrahim sangat sabar, sangat lembut, sangat hikmah dalam mendakwai ayahnya. Selembut, sehikmahnya Nabi Ibrahim, ketika memang ayahnya tidak dapat hidayah, ya sudah. Ya qadarullah. Sebagaimana hadis yang sebelumnya telah disampaikan, sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, dari Anas bin Malik ketika beliau menceritakan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahku wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, ayahmu di neraka. Huwa finnar, ayahmu di neraka, karena mati dalam keadaan jahiliyah. Orang tadi pun menangis dan kemudian berpaling. Orang tadi sambil menangis, maka kemudian falamma qafa da'ahu, ketika orang tadi sudah berpaling pulang, Rasulullah memanggilnya. Faqala, dan mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Jelas di sini. Dalam riwayat lain Rasulullah menangis ketika itu. Bukan kita mengungkit-ungkit ayah Rasulullah demikian, membahas-bahas, bukan. Tetapi sebagaimana Rasulullah menyampaikan dan Allah menyampaikan mengenai ayahnya Ibrahim, Rasulullah pun menyampaikan mengenai nasib ayahnya untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pentingnya kita untuk mendakwai ayah-ayah kita. Kalau memang qadarullah sudah berbeda, ya tentunya hikmah Allah yang baligh, hikmah Allah yang paling tinggi, hikmah Allah yang terbaik, kebijaksanaan Allah adalah yang paling mulia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai manusia kita punya atifiyah, punya perasaan ingin anak istri kita masuk surga semuanya, ingin ayah ibu kita masuk surga semuanya. Tetapi sekali lagi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firman Allah taala, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, ay laisa lakum fi dzalika uswah. Yaitu pada perkataan Nabi Ibrahim istighfarnya untuk ayahnya, ini bukan tauladan, yaitu jangan ditiru dalam masalah ini. Ai fil istighfari lil musyrikin, dalam masalah memintakan ampun bagi orang yang sudah mati dalam keadaan musyrik. Wa hakadha qala Ibnu Abbas wa Mujahid, demikian perkataan dari penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Ibnu Hayyan, Ad-Dhahhak dan yang lainnya dari kalangan para ulama salaf dalam menafsirkan ayat ini. Ini menunjukkan terkadang semulia apapun manusia, ada sisi-sisi yang kita tidak bisa mutlak mengambilnya sebagai tauladan. Nabi Ibrahim saja yang disebut Khalilullah, kekasih Allah, ada satu sisi yang jangan kita tiru sisi ini. Gitu ya. Apalagi manusia biasa seperti kita ini. Banyak ya. Sehingga jangan taklid buta mengikuti seseorang, taklid buta dalam mengikuti sebuah apa organisasi ataupun yang lainnya. Karena yang namanya ya manusia, buatan manusia pasti ada kekurangannya. Gunakanlah sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Nah, kemudian kekurangan pada diri orang yang alim, kekurangan pada diri orang yang baik, itu tidak langsung mencacati orang baik tersebut. Sebaik apapun manusia punya kekurangan, ya punya kekurangan. Para sahabat yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, itu pun pasti ada kesalahannya, tapi mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istilahnya kita harus memberikan uzur-uzur kepada orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik. Sehingga dalam bab misalkan kita melihat orang baik, kemudian melihatnya bermaksiat, melihatnya berbuat jelek, maka di dalam syariat ini diperintahkan untuk kita tidak langsung menyebar aibnya, bahkan diperintahkan untuk menutup. Ya, man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Yaitu seorang muslim yang terkenal baik, taat, kemudian berbuat maksiat, kita melihatnya, jangan kita umbar, jangan kita ceritakan. Ambil tangannya berdua, ucapkan dengan baik, nasihati. Sebagaimana kita kalau salah pun pengin seperti itu kan. Pengin seperti itu. Kalau kita salah pengin ada yang menegur, nasihati dengan baik, jangan diumumkan di hadapan umum, kita penginnya begitu. Nah, ini penting. Ya beda kalau orang-orang yang mujahir, yang mereka bermaksiat di waktu malam, kemudian fayusbihuna yatahaddatsuna ma fa'alu. Mereka kemudian di pagi harinya cerita kesana kemari apa yang dilakukan semalam. Ya, dia cerita, oh semalam habis 10 krat. Nah, ya kita gak tahu, tiba-tiba orang ngomong sendiri dia. Nah ini hati-hati, ini adalah mujahir. Jahir adalah orang-orang yang pamer kemaksiatan. Kita gak tahu jadi tahu. Dari mana? Dari cerita dia sendiri. Demikian pula kemarin hadis dalam Sahih Tarhib wa Tarhib mengenai seorang ya laki-laki atau perempuan yang mohon maaf berhubungan dengan keluarganya, dia menutup pintu, mengunci pintunya, menutup kamarnya, kemudian setelah selesai di pagi hari dia cerita apa yang dilakukan dengan istrinya. Maka mazaluhum kama sali syaitan yalqa syaitanah. Kata Rasulullah, permisalan laki-laki yang begitu, yang menceritakan, mohon maaf, ya hubungan dia dengan istrinya di kamarnya, permisalan seperti itu adalah laki-laki, permisalan laki-laki seperti itu adalah bagaikan syaitan yang ketemu dengan syaitan wanita, fayakti hajatahu fi asna'it tariq, kemudian dia tunaikan nafsunya di tengah jalan, wa nasu yang taduruna ilaihima, kemudian manusia nonton kepada mereka berdua. Ini permisalan yang sangat jelek. Itu rahasia rumah tangga kemudian diumbar, dicerita-ceritakan. Maka kata Rasulullah memberikan permisalan yang sangat jelek. Permisalannya bagaikan setan, ketemu setan wanita, kemudian mohon maaf dia lakukan di tengah jalan, ditonton oleh sekian banyak manusia. Jelek sekali. Oleh karena itu, beda dalam kita menyikapi orang yang bermaksiat terkait pribadinya, dia lakukan dengan malu-malu, bersembunyi, dengan orang yang bermaksiat dalam keadaan terang-terangan, itu berbeda. penyikapannya itu berbeda. Kecuali kalau kemaksiatannya tersebut memudaratkan orang lain. Misal dia mengedarkan narkoba. Kan mengedarkan narkoba itu kan apa? Sembunyi-sembunyi kan? Tapi dia memudaratkan orang lain. Nah, itu boleh kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Bukan menutupi aib. Justru enggak boleh ditutupi kalau kita tahu. Kenapa? Dia membahayakan orang lain. Tapi kalau kemaksiatannya hubungannya dengan dirinya sendiri, kita lihat, misalkan orang mabok, maboknya di kamar. Kita tahu dia lagi mabok. Enggak mungkin lagi mabok kita nasihati. Ya tunggu selesai, maboknya hilang, kita nasihati berdua. Enggak boleh kita cerita-ceritakan. Kalau ini orang terkenal, orang yang baik, kok tiba-tiba kita lihat seperti itu. Tapi kalau dia maboknya di tengah jalan, nenggak botol di perempatan, ya sudah, enggak usah ditutup-tutupi. Memang pemabok itu orang. Sudah dipahami ya? Nah, itu sikap-sikap yang kita harus bisa memilih sikap yang benar itu. Sama-sama orang mabok, satunya dalam kamar, satunya di perempatan. Satunya dia rajin sholat, tapi kadang maksiat. Yang satunya enggak pernah kelihatan sholat, terkenalnya maksiat. Itu berbeda penyikapannya. Bisa dipahami ini? Nah, karena kalau ada orang malu terhadap kemaksiatannya, berarti masih ada iman dalam hatinya. Kalau dia malu, maksiat malu-malu dia. Sembunyi-sembunyi. Dia masih menyimpan keimanan. Al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan bagian daripada keimanan. Ya, demikian. Itu penting sekali kita. Ya, karena kita pun tidak lepas dari yang namanya kesalahan, kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita dan memperbaiki amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman mukhbiran an qauli Ibrahim wal ladzina ma'ah hina faraqu qaumahum wa tabarra'u minhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan mengenai perkataan Nabi Ibrahim dan yang bersamanya dari kalangan orang yang beriman ketika mereka berpisah dengan kaumnya dan berlepas diri dari mereka. Falajja'u ilallahi wa tadarra'u ilaihi. Maka Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah. Tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, faqalu rabbana 'alaika tawakkalna wahai rabb kami, atasmulah kami bertawakal, wa ilaika anabna, hanya kepadamulah kami kembali, kami bertobat, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. Ai tawakkalna 'alaika fi jami'il umuri. Kami serahkan seluruh perkara kami hanya atasmu ya Allah pada seluruh perkara-perkara kami. Wasallamna umurana ilaika, dan kami pasrahkan urusan kami kepadamu ya Allah. Wafawadnaha ilaika, kami pasrahkan, kami serahkan urusan ini kepadamu. Wa ilaikal masir, dan semuanya akan kembali kepadamu. Ay al-ma'ad fidaril akhirah, yaitu pada hari kebangkitan di negeri akhirat. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa hiya rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Apa maksudnya fitnah bagi orang-orang kafir? Ditafsirkan oleh Mujahid, maknahu la tu'adzibna bi aydihim, jangan siksa kami dengan tangan-tangan mereka. Jangan siksa kami dengan tangan-tangan mereka, wala bi adzabin min indik, dan jangan siksa kami dari siksamu ya Allah. Fayaqulu laul kana haula'i ala haqqin ma asabahum hada. Ya, karena khawatirnya kalau engkau menimpakan musibah kepada kami, maka mereka orang-orang kafir akan mengatakan, "Tuh, mereka kena musibah karena mereka kualat menentang berhala-berhala kami." Ini penting dalam berdakwah. Apalagi kita berdakwah itu melawan sihir, melawan kekufuran. Kadang orang-orang kafir pakai sihir, sebagaimana Nabi Muhammad pernah disihir oleh orang Yahudi. Terkadang demikian. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan sampai mereka menyiksa kita dengan tangan-tangan mereka. Dan kita memohon, jangan sampai Allah menurunkan azab kepada kita karena kelalaian-kelalaian dan dosa-dosa kita dalam berdakwah, terkadang ada yang terpleset lisannya, terkadang ada yang salah langkahnya. Maka janganlah turunkan azab kepada kami, ya Allah. Karena kalau engkau turunkan azab kepada kami, itu akan menjadi hujah atas mereka untuk menentang dakwah kami ini. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, makna daripada doa Nabi Ibrahim itu adalah la tudhhirna la tudhhirum alaihin alaina fayaftatinu bidzalik, jangan buat mereka menguasai kami ya Allah sehingga mereka pun akan menyiksa kami ya Allah. Ya rauna annahum innama dhaharu alaina lahiqa mahum alaihi. Karena kalau mereka kemudian menguasai kami, maka mereka pun akan leluasa untuk menyiksa kami. Ini pun doa bagi kita semuanya, jangan sampai dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya Allah, jangan jadikan kami sebagai fitnah bagi orang kafir. Makna ya Allah, jangan jadikan kami dipimpin oleh orang-orang kafir. Jangan jadikan kami dikuasai oleh orang-orang kafir. Sehingga kita ibadahnya susah. Ibadahnya berat. Alhamdulillah di sini ya. Negeri yang luar biasa. Kita ibadah 5 waktu tidak ada yang mengganggu. Ta'lim tidak ada yang mengganggu. Coba di beberapa negeri, subhanallah. Lagi ngimami ditusuk. Lagi ngimami sholat, ya, Allah, di Brondong, ya, negara selatan sana itu, seberang laut Jawa, ya, pernah terjadi demikian. Lagi sholat di Brondong, mati sekian banyak. Setelah mati banyak yang dituduh teroris yang dibunuh, yang dituduh teroris musliminnya, kan begitu. Kemarin terjadi lagi Ramadan sholat ditusuk imamnya di negeri barat sana. Ya, kalau di sini mungkin ya ada beberapa lah yang lagi ngimami dipukul, ya ada sama orang gila kali, bukan orang waras, sama orang gila. Kalau di sana sama orang-orang waras, pakainya senjata, pakainya pisau. Imamnya sampai meninggal dunia, jamaahnya sampai meninggal dunia. Maka salah satu kita berdoa kepada Allah, janganlah kita dikuasai oleh orang-orang kafir, jangan mereka menjadi orang-orang yang mengatur urusan-urusan kita. Sehingga enggak boleh kita mengangkat mereka jadi pimpinan kita, enggak boleh. Enggak boleh. Jangankan pimpinan, kepercayaan kita aja enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, sudah banyak kisah-kisah yang membuat jadi pelajaran yang berharga bagi kita. Ketika kita tidak menjaga perkara ini, negeri-negeri yang dulu melahirkan banyak ulama hancur. Ya. Bukan hancur diserang oleh orang-orang kafir, tidak. Tapi justru ketika orang-orang musliminnya di situ memilih orang-orang kafir untuk mengurusi perkara mereka. Telah ada di negeri-negeri yang sempat dikuasai oleh Soviet. Kenapa Soviet ketika itu bisa berkuasa? Ya karena kaum musliminnya milihnya partai komunis. Labelnya muslim, milihnya komunis. Jadilah seperti itu, dikuasai. Negerinya Imam Bukhari sampai untuk pakai kerudung aja gak bisa. Padahal negerinya Imam Bukhari. Negerinya Syekh Al-Albani, Albania, buru-buru mau azan berkumandang. Padahal mayoritas muslim sampai sekarang. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dikuasai oleh orang-orang kafir. Karena akan susah ibadah kita. Akan susah hidup kita. Ya, akan susah. Ada satu negeri yang jumlah kaum musliminnya tidak kalah dengan Indonesia. Tapi jumlah orang kafirnya jauh lebih banyak lagi. Makan daging sapi digebukin sampai mati. Di sini sapi bebas kita makan. Tapi di negeri seberang sana, makan sapi, nyimpen daging sapi di kulkas, digebukin sampai mati. Apa salahnya coba makan daging sapi? Ya. Nah itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoalah jangan sampai, kata Ali bin Abi Talha dari Ibn Abbas, la tusallithum alaina fayuftinuna. Ya Allah, janganlah beri kekuasaan kepada mereka untuk mengatur kami, karena kalau mereka orang-orang kafir mengatur kami, mereka akan menyiksa kami dan menyusahkan urusan ibadah kami. Ya, demikian masyaallah muslimin. Wa qauluhu ta'ala waghfir lana rabbana, dan ampunilah kami wahai Rabb kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ay wastur dzunubana an ghairika, ya Allah tutupilah dosa-dosa kami supaya tidak dilihat, tidak disaksikan, tidak diketahui oleh selainmu ya Allah, kalau engkau ya Allah maha tahu. Jadi makna istighfar, tutupilah dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada yang tahu dosa-dosa kami. Kata para ulama, lau kana dzanbu maitan, kalaulah yang namanya dosa itu bagaikan bangkai yang tercium, maka tidak ada satupun orang yang mendekati kita. Kalaulah dosa itu bagaikan bangkai yang tercium, enggak akan ada satupun yang duduk di sini mendengarkan ucapan ana di sini. Enggak akan ada. Kalaulah dosa itu bagaikan bangkai yang tercium, enggak akan ada yang mendekati ana sama sekali. Melihat pun enggak akan sudi. Di antara hikmahnya Allah, Allah tidak tunjukkan dosa itu, dan Allah tidak berikan sifat pada dosa tersebut berupa bau ataupun berupa rupa. Itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah. Maka kalau sudah Allah tutupi dosa kita, kita berbuat dosa, Allah tidak tampakkan, tidak disaksikan oleh orang lain, maka bersyukurlah dengan bertobat kepadanya. Menyegerakan untuk bertobat. Wa'fu anha dan maafkanlah, hapuskanlah ya Allah dosa-dosa kami, fima bainana wa bainak, di antara kami saja dan di antaramu ya Allah. Innaka antal aziz ay alladhi la yudhamu man ladha bijanadika, yaitu engkaulah yang maha perkasa, yang tidak butuh pelindung-pelindung di sisimu, yang tidak butuh asisten-asisten di sekitarmu. Al-Hakim fi aqwalika, yang maha bijaksana pada ucapanmu ya Allah, wa af'alika pada perbuatanmu ya Allah, wa syar'ika dan maha bijaksana pada syariatmu, wa qadrika pada takdir-takdirmu. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian, pada orang-orang, pada para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Ibrahim, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir yang bahagia. Wa hadza ta'kidun lima taqaddama. Ini adalah penekanan terhadap apa yang telah lalu. Wa mustatsna minhu ma taqaddama aydhan. Dan yang diperkecualikan darinya ini yang telah lalu pula. Li'anna hadhil uswah al-musbatah huna hiyal aula bi'ainiha. Dikarenakan suri tauladan inilah ya yang harus kita pegang kokoh-kokoh, yang harus kita perhatikan secara pertama kali, secara yang paling utama, yaitu apa suri tauladan tersebut. Suri tauladan bagi orang yang mengharapkan keriduan Allah dan hari akhirat, berlepas diri dari kesyirikan, ya, berlepas diri dari tata cara ibadah orang-orang musyrik, berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka, kecuali kita hanya beribadah kepada Allah semata. Wa qauluhu ta'ala liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Suri tauladan tersebut akan bisa didapatkan bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Tahyijun ila dzalik likulli muqirrin billah wal ma'ad. Ini adalah semacam pengingat bagi kita. untuk mempersiapkan bagi orang-orang yang mengikrarkan tauhidnya Allah, mengikrarkan adanya hari kiamat, maka hendaknya dia berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawalla ay amma amara Allah bih, dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah tetaplah maha kaya lagi maha terpuji. Yaitu kalaulah kalian kufur semua, Allah tetaplah maha kaya dan maha terpuji, tidak terpengaruh sedikit pun dengan kufuran seluruh manusia. Kaqoulihi ta'ala in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Dalam surat Ibrahim ayat ke-8, kalaulah kalian kufur semuanya, kufur seluruh penduduk bumi, kufur semuanya, tidak ada yang tersisa, maka sesungguhnya Allah tetaplah maha kaya, maha terpuji. Jadi kalaulah di dunia ini semuanya kafir, semuanya beribadahnya kepada berhala semuanya, itu tidak akan mencacati, tidak akan mempengaruhi kemuliaan, tidak akan mempengaruhi, mengurangi sedikit pun daripada kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar tahun 2006, berarti 18 tahun yang lalu mungkin ya, ketika kita masih belajar di pondok pesantren, saya pernah ditanya oleh seorang ahli filsafat, tanya, katanya kita diciptakan untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, sahih. Berarti Allah butuh untuk diibadahi. Kalau Allah butuh untuk diibadahi, itu tidak mungkin, mustahil. Terus kita sampaikan, dilanjutkan dulu ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak butuh kalian untuk memberikan rizki. Allah tidak butuh kalian untuk memberikan makanan, minuman. Innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Allah Maha memberikan rizki dan Allah yang Maha kokoh, yang Maha luar biasa. Dan Allah, kita sampaikan ayat ini surat Ibrahim ayat ke-8. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a, kalaulah kalian kufur semuanya, seluruh yang di muka bumi ini kufur semuanya, fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah tetaplah maha kaya, Allah tetaplah maha terpuji. Jadi Allah menciptakan kita untuk ibadah, untuk mengingatkan kebutuhan terbesar kita adalah ibadah. Kebutuhan terbesar dari seorang manusia dan jin adalah ibadah. Bukan Allah butuh terhadap ibadah kita. Kalau kita enggak ibadah, Allah enggak rugi. Kita yang rugi. Kitanya yang rugi, ikhwan fillah jazakumullah. Maka ketika kita mengajak orang untuk ibadah, itu hakikatnya kita mengajak seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan bagi diri dia sendiri. Ya kalau baik bagi dirinya, kalau jelek juga atasnya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Al-ghaniyul ladzi qad kamula fi ghina'u, yang maha kaya yang telah sempurna kekayaannya sehingga tidak butuh terhadap apapun, huwallahu, dialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sifatuhu, dan ini adalah sifatnya, kata Ibnu Abbas. La tanbaghi illa lahu, yang tidak pantas diberikan sifat ini kecuali hanya kepada Allah. Laisa lahu kufu wa laisa kamitslihi syai', tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Al-Wahidul Qahar, yang maha esa lagi maha berkuasa. Al-Hamid, yang maha terpuji. Al-Mustahmad, yang senantiasa terpuji. Ila khalqih, ya, dibandingkan seluruh makhluk-makhluknya. Aihuwal mahmud fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, la ilaihi, la ilaha ghairuh, wala rabba siwah. Yaitu dialah Allah yang maha terpuji pada seluruh ucapannya, perbuatannya. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan dia. Dan tidak ada pencipta melainkan dia. Subhanallah. Perkataan Ibnu Abbas yang sangat mulia ini. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia. Sebagaimana Allah sifati dirinya dengan mulia. Ya. Ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya. Ayat yang ketujuh tadi 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6 dari surat Al-Mumtahanah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketujuh. Qaluhu ta'ala asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Jangan-jangan atau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara kalian dan di antara orang-orang yang sebelumnya itu bermusuhan kemudian menjadi adanya saling menghormati, saling mencintai. Yaitu kalau kita sabar dalam berdakwah. Jangan-jangan dulu orang yang membenci kita kemudian menjadi ada mawaddah, ada kecintaan, saling menyayangi. Wallahu qadir, Allah maha mampu. Wallahu ghafurur rahim, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga kita dalam berdakwah itu sabar. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar terhadap mendakwai Abu Sufyan. Telah terbukti penyebab pertama perang Badar dari kalangan musyrikin itu siapa? Abu Sufyan. Yang memerang, yang memimpin pertempuran-pertempuran melawan kaum muslimin, Abu Sufyan. Tetapi di ujung Fathul Makkah, semalam sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Diajak oleh pamannya Rasul. Siapa? Al-Abbas. Subhanallah. Gak sengaja. Gak sengaja. Jadi di malam itu Abu Sufyan galau. Gak bisa tidur. Tiba-tiba jalan di tengah padang pasir. Ketemu dengan sahabat. Dengan pamannya Rasul Al-Abbas. Kemudian dinasehati. Sungguh pertama kali kalau Rasulullah masuk Mekah kamu yang akan dicari. Lalu bagaimana masuk Islam langgau? Akhirnya dia berpikir terus supaya subhanallah hidayah turun kepadanya. Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan. Dan ketika masuk ke pertahanan kaum muslimin, yaitu ke apa pasukan kaum muslimin, dikawal oleh Al-Abbas ini. Faya subhanallah ketemu Umar bin Khattab, ketahuan, dikejar, mau dibunuh sama Umar. Mau dipenggal kepalanya. Tapi dicegah oleh Abbas. Sampai ribut dengan Al-Abbas. Sampai akhirnya Rasulullah datang. Dan akhirnya menyampaikan. Abu Sufyan mau masuk Islam. Rasulullah menerima. Menerima masuk Islam. Coba dulu perang, bunuh-bunuhan. Tapi subhanallah kemudian menjadi sahabat yang mulia, sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Khalid bin Walid dulu perang lawan para sahabat. Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah dalam perang, baik ketika jadi pimpinan di kaum musyrikin ataupun di kaum muslimin. Tahu peperangan yang Rasulullah kalah di situ? Perang apa itu? Perang Uhud, perang Hunain. Itu pimpinannya siapa? Khalid bin Walid kaum musyrikin. Rasulullah terpukul mundur. Tapi subhanallah, kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Inilah yang namanya hidayah dari Allah. Sehingga kalau kita benci kepada orang ya jangan terlalu, kalau kita cinta sama orang jangan terlalu. Dalam riwayat Ahmad Rasulullah bersabda, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna ghadibaka yawman. Cintailah orang yang kamu cintai itu sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Barangkali suatu ketika orang yang paling kamu cintai tadi menjadi orang yang paling kamu benci. Waghdib ghadibaka yawman ma asa ayyakuna habibaka yawman. Bencilah orang yang kamu benci biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Barangkali suatu ketika orang yang dulu kamu benci tiba-tiba menjadi orang yang kamu sangat cintai. Orang kalau menikah, saat menikah cinta enggak? Cinta. Tapi kenapa bercerai? Karena benci. Bisa saja. Namanya manusia. Sehingga maksud cinta biasa-biasa saja, benci biasa-biasa saja adalah bencinya karena Allah, cintanya juga karena Allah. Jadi tidaklah seorang mukmin merasakan halawatul iman hatta yuhibbal ya lillah wa yubghidu lillah. Tidaklah seorang itu akan merasakan manisnya iman sampai dia itu membenci sesuatu karena Allah dan menyayangi mencintai sesuatu karena Allah. Bukan karena hawa nafsu dirinya sendiri. Rata-rata kalau kita benci itu hawa nafsu bukan? Hawa nafsu. Rata-rata kalau kita cinta sesuatu hawa nafsu bukan? Hawa nafsu rata-rata. Dan kita akan merasakan manisnya iman kalau cinta dan bencinya, suka tidak sukanya kita itu diatur oleh Allah, yaitu diatur oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kemudian Allah jelaskan. Setelah tadi menerangkan tentang kita harus berlepas diri dari orang kafir, bahkan harus menunjukkan adanya permusuhan dan kebencian terhadap mereka, tapi ingat, bukan berarti kebencian dan permusuhan dalam agama membuat kita zalim kepada mereka. Jangan-jangan yang mereka musuh kita nanti menjadi kawan kita seagama. Sehingga di sini Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Tetangga kita Nasrani enggak pernah memerangi kita. Enggak apa-apa kita untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa kita berbuat baik kepadanya? Satu, untuk dakwah. Yang kedua, hak tetangga. Sehingga ada ulama, seorang ulama yang ketika tetangganya seorang Nasrani meninggal, dia menangis. Loh, tetangganya Nasrani kok menangis? Tetangganya yang Nasrani meninggal kok menangis? Iya. Ya, puluhan tahun aku bertetangga dengan dia tapi aku tidak berhasil mendakwain, maka aku menangis. Puluhan tahun seberangan rumah tapi enggak berhasil mendakwainya, aku menangis. Ya, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga ketika ada orang muslim atau pemerintah muslim, pemimpin muslim kemudian lagi baik dengan orang kafir, itu jangan difonis bahwa itu antek sana, antek kafir. Rasulullah pernah bersekutu dengan orang Yahudi. Sekutu dalam keamanan dan pertahanan. Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ya, itu dulu sekutunya Rasul dalam pertahanan dan keamanan Madinah, tapi kemudian mereka berkhianat. Ya. Dan Rasulullah itu bersekutu pula dengan Bani Khuza'ah, orang musyrik. Salah satu penyebab Fathul Makkah ini. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang mengadakan perjanjian damai dengan Quraisy, di antara perjanjian damai tersebut untuk tidak saling mengganggu dan menyerang antar Madinah dan Quraisy, dan tidak boleh saling menyerang mawali-mawalinya. Ya. Orang-orang yang terkait dengan pembebasan budaknya atau tentang hilaf-hilafnya, yaitu sekutu-sekutunya. Nah, Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah bersekutu dengan Bani Khuza'ah. Bersekutu dalam keamanan. Quraisy bersekutu dengan Bani Bakr. Suatu ketika Bani Bakr sama Bani Khuza'ah perang. Kemudian Bani Bakr dibantu oleh Quraisy. Akhirnya Bani Khuza'ah banyak yang mati. Rasulullah marah besar. Quraisy telah melanggar perjanjian. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian menyuruh mereka berhitung mulai. Begitu. Kalau bahasa sekarang. dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 10 ribu. Jadi kumpulkan para sahabat, setelah itu menyeru, berhitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ribu sahabat siap berangkat, berangkat kepung Mekah, dikepung 10 ribu. Sebabnya apa? Sekutunya Rasulullah yang musyrik kafir ini, Bani Khuza'ah, disakiti oleh Bani Bakar, dibantu oleh musyrikin Quraisy, melanggar perjanjian, diseranglah ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepung Mekah, dan akhirnya mereka menyerah. Ada hikmah di balik ini rupanya. Dari sini ma'asyiral muslimin, kalau misal kita dapati misalkan sebuah negara bekerja sama secara pertahanan, ekonomi dengan negara kafir. Jangan kita katakan, wah itu sekutu barat, itu sekutu Amerika. Ya. Ketika kita masih sekolah-sekolah begitu, biasanya kalau nyebut Saudi itu sekutu Amerika. Itu. Kenapa? Ada Aramco itu. Apa hubungannya Aramco dengan agama? Ya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang gak punya wawasan yang luas, kemudian langsung demikian dan demikian. Tidak. Rasulullah sebagai nabi, sebagai pemimpin negara pun pernah bersekutu dengan orang musyrikin dalam hal pertahanan, keamanan dan ekonomi. Dan Rasulullah konsekuen dalam masalah itu. Tegas. Dan beliau paling tidak suka dengan para pengkhianat. Paling tidak suka dengan pengkhianat. Sehingga ketika musyrikin berkhianat, Rasulullah mengepungnya. Saat Bani Quraidah, Bani Qainuqa, mereka bersekutu dengan musyrikin Quraisy, Rasulullah pun kepung mereka dan akhirnya mereka menyerah. Termasuk orang Yahudi yang ada di Fidjat, yang kemudian mereka menyerah dan menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai fai, sebagai harta pemberian tanpa perang. Itu nanti haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hak negara kalau zaman sekarang. Yang kemudian pada Fidjat ini Rasulullah meninggal, dijadikan Baitul Mal karena Rasulullah tidak mewarisi harta. Baca sejarah. Ya, sejarah Rasul itu terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Nah, fadhol dikumandangkan azan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Fadhol. Barakallahu fiik. Hadirin azakumullah, qala al-Imam al-Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala li ibadihi al-mu'minin ba'da an amarahum bi adawatil kafirin. Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, setelah Allah perintahkan mereka untuk memusuhi orang-orang kafir. Allah mengingatkan setelah perintah untuk memusuhi dan membenci orang kafir, ya, maka Allah perintahkan yang berikutnya. Asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah. Jangan-jangan Allah akan menjadikan di antara kalian dan di antara musuh-musuh kalian itu adanya rasa saling cinta. Yaitu bisa saja mahabbah ba'dal bughdah. Bisa saja Allah berikan kecintaan setelah kebencian. Mawaddah ba'dan nafarah. Kasih sayang setelah saling menjauh. Wa ulfah ba'idal furqah, persatuan setelah perpecahan. Itu bisa saja. Allah maha mampu. Wallahu qadir, Allah maha mampu. Ala ma yasha minal jam'i bainal asya' almutanafirah almutabayina almukhtalifah. Bisa saja Allah mengumpulkan di antara dua pihak yang saling menjauh, dua pihak yang saling melawan, saling berselisih. Hayu'alifu bainal qulub, kemudian Allah jinakkan hati-hati mereka ba'dal adawah, setelah sebelumnya mereka itu bermusuhan. Wal qasawah, keras satu sama lain. Fatusbihu mustami'atan muttafiqatan, kemudian mereka menjadi orang-orang yang bersatu, orang-orang yang mereka kokoh bersama. Kama qala ta'ala mumtinan 'alal ansar, sebagaimana Allah berfirman mengenai orang-orang ansar dalam surah Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum Ingatlah oleh kalian kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah limpahkan atas kalian. Idh kuntum a'da'a. Ketika dulu sebelumnya kalian itu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah jinakkan di antara hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan dalam persaudaraan tersebut pernah terjadi pertikaian yang sudah berada di pinggir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian. Itu kisahnya ketika ada pertikaian sedikit antara Aus dan Khazraj. Orang-orang Ansor, sama-sama Ansor, tapi dari suku Aus dan Khazraj. Bertikai, kemudian yang bertikai itu, ya Aus, wahai Aus. Yang satunya manggil, wahai Khazraj, ya Khazraj. Kumpul bawa pedang, tiba-tiba sudah di tengah lapangan. Akhirnya Rasulullah yang tadi di rumah langsung berjalan dengan cepatnya sambil menyeret bajunya. Dan kemudian saling marah-marah. Ada autum bidakwal jahiliyah. Apa kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah? Seruan-seruan kesukuan. Seruan-seruan kekelompokan. Kemudian untuk saling berperang antara kaum muslimin. Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga bersabda mengingatkan mereka dalam riwayat lain, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku telah dapati kalian sebelumnya itu tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk kepada kalian dengan adanya dakwahku. Wa kuntum mutafarriqin fa allafakumullahu bi. Dulu kalian berpecah-pecah, bersuku-suku. Berperang antar suku, Aus Khazraj ratusan tahun berperang, bunuh-bunuhan. Kemudian Allah jinakkan hati kalian, persatukan hati kalian dengan adanya aku. Dulu sebelum zaman Rasulullah SAW, kesukuan itu sangat tinggi. Kesukuan sangat tinggi. Kekobilahan itu sangat tinggi. Luar biasa. Ya, sehingga kalau ada yang mati, kobilahnya akan balas dendam. Dan akan seperti itu. Sehingga antara Aus dan Khazraj itu ratusan tahun perang terus. Kenapa? Padahal dulunya gak sengaja berantem, ada yang meninggal, kemudian balas dendam, ini balas dendam lagi, akhirnya ratusan tahun balas dendam. Padahal dulunya yang mati cuma satu. Padahal kalau dulu diselesaikan dengan damai, tidak ada balas dendam, gak akan ada permusuhan selama ratusan tahun. Ya. Wa qala ta'ala, Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang menguatkanmu dengan menolongmu dan dengan keberadaan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim. Allah satukan hati-hati mereka. Law anfaqna ma fil ardi jami'a. Kalaulah engkau keluarkan seluruh harta di muka bumi, ma allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka, yang meluluhkan, yang menyatukan hati mereka. Bukan harta, bukan duit, bukan. Sehingga kalau orang menyatukan dengan duit, dengan harta, maka dia pun akan berpisah karena duit dan harta. Kalau mereka bersatu karena harta, mereka akan bercerai dengan harta. Kalau mereka menikah dengan harta, karena harta, bercerai karena harta. Bertaman, berkawan karena harta, mereka akan bertengkar karena harta. Jadi untuk menilai orang itu bertemannya karena apa, lihat. Ketika berpisah, bermusuhan karena apa? Kalau karena harta, itu pertemannya karena harta. Innahu azizun hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fil hadis, dalam hadis, ahbib habibaka hunan ma, cintailah orang yang kau cintai biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Asa yakuna baghidaka yawman ma, karena bisa saja suatu ketika dia akan menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka hunan ma, bencilah orang yang kamu benci biasa-biasa saja. Asa yakuna habibaka yawman ma, karena bisa saja suatu ketika akan menjadi orang yang paling kau cintai. Qala syair, berkata seorang penyair, penyair ini penyakit terkenal. Ya, seorang penyair yang sangat terkenal. Saya baca dulu syairnya. Waqad jazma'ullahu syatitaini ba'dama yadhunna kulladh-dhanni alla talaqiya. Sungguh Allah bisa saja mengumpulkan dua orang yang saling bermusuhan setelah kedua dua orang yang saling, bukan bermusuhan, saling berjauhan tempat. Satu visita, satu visita. Satu di satu musim, satu di musim, satu di benua, satu di benua ini. Satu di negeri ini, satu di negeri itu. Ba'dama yadhunnani kulladhanni, setelah menyangka dengan prasangka alla talaqiya, bahwasanya keduanya tidak akan bertemu. Allah bisa saja kumpulkan dua orang yang sangat jauh tempatnya. Hampir-hampir mereka menyangka tidak akan bertemu, tapi kemudian Allah pertemukan mereka. Penyair siapa ini? Ada yang tahu? Penyairnya itu kekasihnya Laila. Siapa kekasihnya Laila? Siapa? Qais. Qais Ibn Maluh. Kan ada novelnya itu, Qais wa Laila. Itu novel Arab ya, sastra Arab. Biasa dipelajari ketika kita belajar sastra Arab, itu dipelajari salah satunya Qais wa Laila. Kisahnya Qais wa Laila. Kisah percintaan Qais wa Laila. Bukan baca percintaannya, tapi baca sastranya. Pada syair-syairnya itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya ini. Wa qad yajma'u Allahu syatitaini ba'dama yadunnani kulladhanni alla talaqiya. Yaitu ketika dikatakan pada Qais, kamu enggak akan bertemu dengan Laila. Maka dia baca syair. Terkadang Allah bisa kumpulkan dua orang yang saling berjauhan ketika dia sudah putus asa tidak akan bertemu, tapi Allah kumpulkan dan pertemukan dua hal. Dua insan yang saling berpisah tadi. Dan syair yang sering banyak dipakai oleh para ulama untuk menyampaikan syahid penguat dari sebuah perkara. Ya, syair-syairnya Qais bin Maluh dengan kisahnya Laila itu sesuatu yang biasanya jadi hiburan para ulama gitu. Hiburan. Ya. Dan kisahnya Qais bin Maluh dan Laila ini sangat terkenal. Jadi zaman keislaman itu biasanya Qais wa Laila, kisah percintaannya, kisah-kisah novel-novelnya. Tapi kalau sebelumnya zaman-zaman jahiliyah biasanya Salma, namanya Salma. Jadi kalau orang-orang lagi jatuh cinta nanti nama inisialnya itu Salma. Ya, namanya Salma. Nah, kisah penyair yang sangat mahir dalam syair itu adalah siapa? Imru'ul Qais. Imru'ul Qais itu dia seorang pangeran dari Yaman. Anaknya seorang raja. Ya. Karena dia seorang pemuda yang biasa, pemuda itu sukanya hura-hura dan sukanya mencari wanita. Itu zaman jahiliyah dulu. Sehingga ketika dia disuruh untuk abinya untuk mengurusi negara, enggak mau. Dia lebih suka untuk ya apa namanya? Berkenalan dengan wanita, menggoda wanita dan seterusnya. Menghabiskan uang ayahnya. Sampai suatu ketika ayahnya meninggal. Kemudian dia menuntut jadi raja, tidak bisa. Sehingga dia menjadi menyesal seumur hidup kenapa tidak nurut dengan ayahnya yang jadi raja untuk mengurusi sebuah negara Yaman saat itu. Dan dia digelari dengan Malikul Dhalil, raja yang tersesat, penyair. Jadi dia rajanya, raja syair pada zaman jahiliyah dulu. Biasa dipelajari dalam sastra Arab ya. Dan banyak hikmahnya dari syair-syairnya ini. Banyak sekali. Syair-syair terdahulu itu banyak ulama jadikan sebagai ibrah. Jadi pelajaran-pelajaran baik secara bahasa ataupun secara akhlak. Ya. Ini namanya siapa? Imru'ul Qais. Penyair terdahulu. Ya, penyair terdahulu yang sangat terkenal. Nah, ikhwan fillah nasakumullah, kita lanjutkan sedikit. Wa qauluhu wallahu ghafurur rahim yaghfiru lil kafirin kufrahum. Allah bisa saja mengampuni bagi orang kafir kekufuran mereka. Idza tabu, kalau bertobat. Wa anabu ila rabbihim, dan kembali kepada Rabbnya. Wa aslamu lah, dan masuk Islam, berserah diri kepada Allah. Wal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. bikulli man taba ilaih. Seluruh yang mau bertobat pada Allah, min aidan bin kana, apapun tobatnya, baik kufur, syirik, maksiat, zina, mencuri, khamr dan seterusnya, kalau dia mau tobat, Allah terima tobatnya. Beda kalau tidak mau tobat. Kalau tidak mau tobat, yang tidak Allah ampuni itu adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu orang yang mati dalam keadaan musyrik kafir. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni dosa apapun sekehendak Allah. Dosa zina, mencuri, mabuk, khamr, judi, semuanya bisa Allah ampuni. Walaupun tanpa taubat, mohon maaf. Walaupun tanpa taubat, kalau selain syirik bisa Allah ampuni. Tapi tahtal masyi'ah. Sesuai dengan kehendak Allah, insya'adzabahu wa insya'aghafarallah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa. Banyak kisahnya. Seorang wanita pelacur, mohon maaf. Dia pergi, kemudian menolong anjing yang sedang kehausan, dikasih minum. Mati perempuan tersebut dalam perjalanan, mati suku enggak? Padahal wanita pelacur. Karena kebaikannya. Seorang pembunuh, 99 membunuh orang ini. Tobat dia, tapi susah tobatnya. Sampai dia berjalan, mati tengah jalan, masuk surga dia. Allah Maha Pengampun. Sehingga jangan berhujah, saya banyak dosa. Lah, mau masuk masjid, kotor saya ini. Najis saya ini. Enggak maulah ke masjid. Nanti sholat saya tidak diterima. Saya banyak tato ini. Nanti sholat saya, wudhu saya enggak sah. Hilangkan pikiran itu. Sungguh orang yang lebih hina dari antum, kalau tobat diterima tobatnya. Tadi pembunuh 99 digenapi 100. Terima tobat. Pelacur yang tadi, mohon maaf ya, sampai kemudian berbuat baik, menolong anjing. Wanitanya hina, seorang pelacur, yang ditolong hewan yang hina, anjing. Yang dikasih cuma seteguk air. Tapi karena tulus, Allah menjadikan penyebab itu untuk mengampuni ini wanita pendosa tadi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu sisi, jangan berhujah dengan dalil ini untuk bermaksiat. Ada orang maksiat dinasihati, gampang, tinggal istighfar nanti diampuni oleh Allah. Sekali la ilaha illallah masuk surga, gampang. Allah. Enggak boleh seperti itu. Memang harus dua sisi. Begitu ya? Harus dua sisi. Jangan putus asa dari rahmat Allah dan jangan menggunakan, memanfaatkan rahmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan. Minta ampun kepada Allah. Kita banyak dosa, kita pasti banyak kesalahan dan enggak usah diceritakan. Ya enggak usah. Saya mau curhat dosa saya. Enggak usah. Stop. Bainaka wa bainallah. Antaramu dan antara Allah saja. Enggak usah ceritakan dosa-dosa masa lalu. Kadang, mohon maaf ya, ada orang yang baru tobat, niatnya baik, datang ke Ustaz, Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. Dulu saya mabuk, Ustaz. Senangnya main, Ustaz. Main judi, main perempuan. Ah, stop, jangan, stop. Itu bainaka wa bainallah, itu urusan antum dengan Allah. Keluhkan pada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Sudah, enggak usah ceritakan, tutup. Ibadah saja sudah. Tidak usah diceritakan lagi. Sudah masa lalu, tinggallah berlalu. Yang penting antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Ya, ini penting sekali supaya tidak putus asa. Dan kita pun jangan membuat mereka lari. Ada orang yang dulunya di pinggir pasar mabuk tiba-tiba ke masjid. Tumben ke masjid. Allah. Tumben ke masjid. Hati-hati. Ya. Jangan seperti itu. Jangan kita menjadi penghalang orang mau tobat. Ya. Kadang sesungguhnya kadang orang-orang yang maksiat tadi kalau ditanya kadang pengen tobat. Cuma karena ya penghalangnya banyak, dia masih tinggal di lingkungan maksiat, akhirnya mau tobatnya susah. Mau tobat dari khamr tapi gaulnya sama orang-orang yang senang minum khamr, ya susah. Gitu. Dia mau tobat dari zina tapi ya setiap malam di tempat seperti itu, ya susah. Jadi memang tobat itu kalau mau yang tobat jauhi hijrah. Ya, hijrah. Sebagaimana orang yang tadi membunuh 99 orang, dia hijrah. Baru hijrah berapa langkah, mati. Langkahnya itu itu menghapus dosa-dosa 99 dia membunuh. Langkah itu baru langkah. Belum dia sholatnya, belum puasa, belum sholat, belum apa, belum. Baru melangkahkan kaki menuju negeri yang baik. Dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Baru sedekuk air yang diberikan oleh wanita pelacur tadi menghapuskan perzinaan dia berpuluh-puluh tahun. Ini menunjukkan rahmat Allah. Tapi sekali lagi, jangan jadikan rahmat Allah untuk bermaksiat. Jadikan rahmat Allah untuk bertaubat kepada Allah. Demikian, semoga Allah terima taubat kita masing-masing pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.